kita sudah merdeka, merdeka dalam beribadah juga. Oleh sebab itu, pendengar dimanapun Anda berada, jikalau kita tidak bebas beribadah, maka kita mulai bertanya kembali, apakah kita sudah merdeka? Oleh sebab itu, hari ini seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada, sebagai rakyat Indonesia, saya mengajak Anda untuk mensyukuri hari kemerdekaan kita. Saya mengajak Anda untuk berdoa untuk Republik Indonesia yang merdeka. Dan karena kita sudah merdekalah, maka kita bebas sesuatu yang positif. Kita bebas beribadah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita. Oleh sebab itu, hari ini adalah hari yang sangat patut untuk kita syukuri sebagai orang Kristen, warga negara Republik Indonesia. Dan sebagaimana biasa, kita akan membahas Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan hari ini adalah hari ketiga, dan kita sampai ke Injil Matius pasal yang ketiga. Pendengar sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 3, saya akan membacanya dari ayat 1 sampai 12. Waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea, beritakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang mengatakan Nabi Yesaya ketika ia berkata, suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan, luruskanlah jalan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggir, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil usahanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Abraham, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu air sebagai tanda, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penas dari tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Pendengar sekalian, Matius menampilkan seorang tokoh dengan tidak menjelaskan bagaimana proses ia dilahirkan. Tetapi Lukas memberitahukan bagaimana Yohanes ini bahkan sejak dijanjikan kepada ayahnya Zakaria, seorang imam yang sudah sangat tua, yang tidak memiliki anak, yang mendapat giliran untuk melawang, bertemu dengan malaikat dan dijanjikan akan mendapatkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Yohanes. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah Yohanes ini sesungguhnya? Orang yang sangat penting, yang kelahirannya dan oleh malaikat, dan sempat menyebabkan ayahnya sekitar 9 bulan tidak bisa berbicara. Dan ibunya pun karena hamil di usia tua, saking bahagia dan grogi juga, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan orang. Akhirnya dia mengurung diri cukup lama. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita membahas Yohanes Pembaptis dan baptisan yang dilaksanakannya. Yohanes Pembaptis, banyak orang mengira-ngira siapakah dia sesungguhnya. Dan Tuhan Yesus sempat berkata bahwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, di situ dikatakan di dalam Injil Matius katanya di ayat yang ke-14, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ada kata jika. Yang ke-13 dikatakan itu, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Berarti tampilnya Yohanes itu mematok berakhirnya nabi dan Taurat, berakhirnya masa nabi-nabi dan hukum Taurat. Itu dipatok melalui tampilnya Yohanes. Dan kita hari ini lebih mengenalnya dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Karena sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus, jika kamu menerimanya, dia berkata kepada orang Yahudi, ia Elia yang akan datang itu. Nah, tetapi karena mereka tidak menerimanya, maka dia Yohanes Pembaptis. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam kitab Maleakhi, di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5. Maleakhi pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 dan ke-6. Itu kitab yang terakhir di kitab Perjanjian Lama. Kitab terakhir dalam kitab Perjanjian Lama ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku datang mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dari anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Akhirnya, pendengar yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi, orang Israel, mengingat dan menanti-nantikan hari Tuhan yang dahsyat itu yang dijanjikan. Dan mereka tahu bahwa hari Tuhan itu akan didahului dengan kedatangan Nabi Elia. Nabi Elia akan datang dan dia akan mengubah hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Waktu banyak orang Yahudi pada waktu itu bertanya-tanya, apakah Yohanes ini Elia? Apakah ia Elia? Ya, sebenarnya kalau mereka membaca Perjanjian Lama dengan teliti, mereka seharusnya menyadari bahwa ada sosok di depan mereka. Dan kalau mereka meneliti sosok ini, mereka harus mereview kembali Dua Raja-Raja pasal 1 ayat 8. Coba Anda, kita buka Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 1 ayat 8. Dua Raja-Raja pasal 1 ayat 8. Nah, mungkin lebih baik kita membaca dari ayat yang ke 7 ya. Kita membaca dari ayat yang ke 7. Dua Raja-Raja 1 ayat 7 ya, sampai 8. Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Itu Elia orang Tisbe. Nah, apa tanda diri Elia? Zaman itu belum ada foto, jadi belum ada pas foto, dan juga tentu belum ada KTP atau ID card apapun juga. Nah, tetapi Elia mempunyai satu perawakan ciri khas, yaitu dia memakai pakaian bulu, ya, mungkin bulu unta, ya, dan ya, dari kulit. Ya. Jadi orang-orang lain memakai dari hasil tenunan, ya, pakai kain begitu, tetapi Elia memakai pakaian kulit, ya, ya, bulu, ikat pinggangnya dari kulit, dan itulah ciri khas Elia. Nah, kalau kita mencocokkan ciri khas Elia ini dengan Yohanes, bisa lihat ayat 4 dari Injil Matius yang tadi kita baca itu, yaitu katanya Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit kanan dan lain. Nah, begini, foto Elia dan dijejerkan mungkin dengan fotonya Yohanes, dari pakaiannya saja sudah persis gitu. Nah, mengenai wajahnya itu atau tidak, ya kita tidak tahu, ya. Kemungkinan persis juga, ya bisa jadi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya Allah telah mengutus Elia datang. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 11 tadi ayat yang 14, jika kamu menerimanya, ialah Elia. Tetapi karena kamu tidak mau menerimanya, nah, dia Yohanes. Dan dia Yohanes Pembaptis. Nah, kedatangan Yohanes ini yang sesungguhnya adalah Elia, itu mempersiapkan jalan Tuhan. Sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan dinubuatkan oleh Nabi Maleki, ya, bahwa dia datang khusus untuk mempersiapkan, ya, jalan bagi Tuhan. Mempersiapkannya dengan apa? Mempersiapkan dengan sebuah seruan yang sangat-sangat menggebrak hati orang Yahudi, yaitu seruan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, katanya. Jadi Elia ini tampil menyerukan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, sesungguhnya dialah yang dimaksud oleh Yesaya ketika berkata itu, ada suara orang terus turun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, katanya. Nah, ini dicatat, ya, di dalam kitab Yesaya pasal 40, ya, di situ dicatat dengan baik, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes muncul dengan seruan bertobat. Ini adalah seruan yang bertujuan untuk membawa hati bapak-bapak kepada anaknya, kembali kepada, dan membawa hati anak-anak kepada bapaknya. Yaitu apa? Jikalau mereka mau bertobat. Jikalau mereka mau bertobat, maka hati bapak-bapak yang sudah meninggalkan anaknya akan kembali, dan hati anak-anak yang sudah tidak patuh kepada orang tuanya akan kembali. Yaitu jikalau mereka sungguh-sungguh bertobat. Oleh sebab itu, seruan Yohanes adalah bertobatlah. Bertobatlah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang bertobat, ya, dia bukan hanya bertobat, tetapi Yohanes di sini yang ke-11 ada menunjuk kepada seseorang, karena dia berkata bahwa saya hanya membaptis dengan air. Membaptis. Membaptis itu apa? Itu menelupkan orang ke dalam air. Itulah membaptis. Yohanes melakukan baptisan ini di Sungai Yordan. Dia tidak melakukannya di Bait Allah dengan seember air, tetapi dia melakukannya di Sungai Yordan. Baptisan, ya, atau dalam bahasa Yunani-nya bapto, ya, itu arti dasarnya, ya, adalah memasukkan sesuatu ke dalam air. Dan kalau Anda tidak terima arti ini, ya, itu aneh sekali, ya, sebab Anda silakan pergi ke kedutaan Yunani, Anda tanya kepada mereka, ini kalau pen ini saya mau masukkan ke dalam air, apa kata untuk menunjukkan ini, saya mau celupkan ke dalam air gitu. Pasti mereka akan berkata, itu ya saya mencelup. Kalau di teh air itu bahasa Yunani-nya entiso. Jadi kalau orang yang belum dicelupkan ke dalam air, hanya diteteskan dengan air, ya, itu orang belum dibaptis, tetapi sudah dirantis. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis datang berseru, berkata, bertobatlah. Dan dia menunjuk kepada seseorang, dan dia berkata, saya membaptis orang dengan air, tetapi dia yang akan datang sesudah aku. Dia menunjuk kepada Yesus Kristus yang selisih waktunya sekitar 6 bulan. Jadi dia memulai seruannya, kemudian Yesus akan muncul. Dan dia berkata, nah, yang ini lebih berkuasa daripadaku. Yang ini, inilah yang paling tinggi. Sebenarnya ingin katakan demikian. Dia berkata bahwa aku bahkan tidak layak melepaskan kasutnya, membuka dia punya sandal, membuka dia punya alas kaki. Aku tidak layak. Jadi Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya sedemikian rendahnya di hadapan Yesus Kristus. Nah, dia berkata bahwa, nah, dia ini yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sebenarnya kata dengan di situ bahasa Yunani-nya itu en, ya, yang artinya ke dalam, bukan dengan, ya. Jadi saya membaptiskan kamu ke dalam air, dan dia akan datang membaptiskan kamu ke dalam Roh Kudus, ya, dan dalam api, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus. Nah, inilah permulaan Injil. Di dalam Injil Markus, kalau kita buka Injil Markus pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku untuk mendahului engkau, dan mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi munculnya Yohanes Pembaptis dengan seruannya bertobatlah dan menunjuk kepada Yesus Kristus bahwa inilah dia, Anak Domba Allah. Anda lihat di dalam Injil Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya, katanya, ya, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa. Ya, pendengar yang saya kasih, kita simpulkan bahwa Injil pertama diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menyerukan bertobat, dan dia menunjuk kepada Yesus adalah Allah yang akan menanggung dosa seisi dunia. Jadi inilah Injil itu. Kemudian barang siapa yang mau bertobat dan percaya kepada Injil, orang itu harus menyerahkan dirinya dibaptis. Jadi ketika seseorang sudah bertobat dan percaya kepada Injil, hatinya, apakah tandanya orang itu sudah percaya? Apakah tandanya orang itu sudah bertobat? Apakah tandanya? Nah, tandanya adalah orang itu menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baptisan adalah tanda seseorang menerima. Atau kita bisa dengan singkat berkata bahwa baptisan itu sendiri sesungguhnya adalah gambaran Injil. Itu adalah gambaran Injil. Jadi gambaran Injil yang isinya menggambarkan seseorang itu mengakui dia mati sama Kristus dan kemudian akan bersama Kristus. Jadi begini, ketika seseorang bertobat, maka berarti dia menyesali dosanya. Dia mengaku dirinya orang berdosa dan dia menyesali dosanya. Kemudian ya, Dia percaya apa? Dia percaya bahwa Kristus, Sang Juru Selamat, sudah menggantikan dirinya, dihukumkan di atas kayu salib, dan mati dikuburkan. Dan kini dia sedang hidup menggantikan Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus setelah 3 hari 3 malam kemudian dia bangkit dari kematian, maka barang siapa yang tadi sudah mengaminkan Yesus telah dihukumkan mati menggantikannya dan dikuburkan menggantikannya pun akan bangkit pada hari yang satu hari nanti. Yesus akan membangkitkannya. Dan kalau Tuhan datang sebelum dia mati, maka Tuhan akan mengubah tubuhnya jadi tubuh yang sama dengan Tuhan Yesus, yaitu tubuh kebangkitan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, arti baptisan adalah Injil, gambaran Injil. Jadi baptisan, ya, tindakan baptisan, yaitu orang itu dimasukkan ke dalam air, kemudian ditarik keluar, itu menggambarkan Injil. Nah, Injil itu apa? Inti dari Injil itu adalah mati, dikuburkan bersama Yesus Kristus, dan bangkit bersama Yesus Kristus. Itulah inti Injil itu. Jadi Yohanes Pembaptis menyerukan kepada semua pendengarnya supaya mereka bertobat dan percaya kepada Sang Juru Selamat yang dia tunjuk itu. Dan barang siapa yang bertobat dan percaya selamat yang ditunjuknya itu, maka orang itu sebagai tandanya bahwa dia sungguh-sungguh bertobat dan telah sungguh-sungguh percaya kepada Sang Juru Selamat, maka dia harus memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dicelupkan ke dalam air sebagai lambang Injil yang diimaninya, sebagai lambang Injil yang menyelamatkannya. Itulah baptisan sesungguhnya. Biar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis melaksanakan ini sebagai dimulai era baru. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Juru Selamat yang diumumkannya, Juru Selamat yang ditunjukkannya, maka orang itu harus bertobat, harus mengaku dirinya orang berdosa, dan harus menyesali dosanya, dan kemudian harus mengimani Sang Juru Selamat yang ditunjuk oleh Yohanes itu, mengimani bahwa dia akan diumumkan menggantikannya di atas kayu salib, dan dia nanti akan bangkit bersama Yesus Kristus. Nah, itulah makna baptisan yang sesungguhnya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan lagi pembahasan kita dalam Injil Matius pasal 3. Dan sekarang kita membaca dari ayat 13 hingga ayat 17 yang bunyinya demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menurut seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, tadi di bagian atas kita sudah membahas tentang makna baptisan. Banyak orang kurang jeli melihatnya dengan mengatakan bahwa baptisan itu tanpa perubatan. Sesungguhnya itu hanyalah sebagian kebenaran. Kebenaran keseluruhannya adalah baptisan adalah lambang Injil. Dan lambang Injil secara keseluruhan di dalamnya ada pertobatan dan ada iman kepada Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat yang disalibkan menggantikan manusia menerima penghukuman. Nah, itu keseluruhan Injil itu. Jikalau baptisan itu hanya sekedar lambang pertobatan, maka bagaimana? Mengapakah Yesus Kristus perlu bertobat? Mengapa dia harus dibaptis? Tidak. Dia adalah anak Allah yang kukasihi, yang Allah kasihi. Kata Allah, inilah anakku yang kukasihi. Dia adalah bahkan Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu, pendengar sekalian, tidak benar berkata bahwa baptisan itu hanya sekedar. Ya, baptisan Yesus itu adalah lambang Injil. Dan dirinya itu adalah Injil itu sendiri. Sebab dia memberitakan Injil, kabar baik. Injil, kabar baik. Dia sendiri memberi contoh melaksanakan Injil itu. Dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi, sebelum dia keluar mengumandangkan Injil, dia memberi contoh patuh kepada berita Injil itu sendiri. Dan dia menyerahkan diri untuk melaksanakan Injil yang akan dikumandangkan oleh dirinya. Jadi dia menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes tentu sangat sungkan untuk membaptisnya. Yohanes tahu persis siapa dia. Dialah Yesus Kristus lah. Dialah Allah pencipta langit yang mengutus Yohanes. Sehingga Yohanes malah bertanya begini, ya. Dia berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Cobalah mendengar sekalian. Yohanes betul-betul merasa sangat-sangat sungkan untuk membaptis yang maha tinggi, yang datang menjadi manusia dan siap menderita, siap menjalankan Injil untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan menyerahkan dirinya, disalibkan di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa seluruh umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan berkata kepadanya, biarlah hal itu terjadi, biarlah hal itu terjadi. Ini dapat dipakaikan kata lain, ya laksanakanlah, laksanakanlah, biarkanlah, biarlah hal itu terjadi, ya laksanakanlah. Tuhan Yesus berkata, terus alasannya, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan melaksanakan, ya, adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saya pernah bertemu dengan orang Kristen dari gereja yang tidak mau baptis katanya. Saya terheran-heran melihatnya. Memang saya di dalam belajar sejarah gereja mengetahui juga ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyelenggarakan baptisan seperti Quaker kalau di Amerika. Nggak taunya di Indonesia ini dengan mereka. Ini kelompok yang katanya tidak mau melaksanakan baptisan, ya, tidak baptis. Saya bertanya kepada mereka, mengapa demikian? Dan mereka menjawab saya, katanya sesuai dengan di surat Korintus pasal 1, Rasul Paulus di situ sudah berkata bahwa dia tidak diutus untuk membaptis, katanya. Jadi mereka ini hyperdispensationalism. Hyperdispensationalism, dibilang dispensasi baptisan itu berhenti sampai 1 Korintus pasal 1. Yang lucunya adalah mereka kok tidak menyadari bahwa sesudah di Korintus Rasul Paulus masih membaptis orang, ya. Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul, Anda bisa membaca ya, di dalam Kisah Para Rasul itu di pasal 18 itu Rasul Paulus itu di Korintus ya. Nah, kemudian di pasal 19 itu Rasul Paulus di Efesus. Di Efesus dia masih membaptis orang. Jadi apa yang dimaksudkan di dalam 1 Korintus bahwa dia tidak membaptis, dia bukan diutus untuk membaptis, melainkan dia hanya membaptis Crispus, Gaius, dan beberapa lagi yang katanya dia lupa, adalah karena Rasul Paulus itu seorang pemimpin yang sangat hebat. Dia adalah seorang yang berusaha untuk mengkader orang-orang muda atau penerus-penerus supaya mereka teruskan pelayanan yang ditinggalkannya. Oleh sebab itu ketika dia tiba di satu lokasi, kemudian dia memberitakan Injil, orang yang bertobat dan percaya kepada Injil, Rasul Paulus membaptis mereka. Dan sesudahnya kemudian mengajar mereka. Dan jikalau ada orang lain yang mau dibaptis, Rasul Paulus menyuruh orang yang ditetapkan menjadi pemimpin di situ atau menggembalakan di lokasi itu untuk membaptis yang berikut. Jadi Rasul Paulus tidak memonopoli untuk membaptis orang yang ditemuinya, yang ditobatkannya, yang diinjilinya. Dia tidak membaptis semua mereka. Usaha untuk mengkader, memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk membaptis, menggantikannya. Itu yang dimaksudkannya di dalam surat Korintus ini. Tetapi oleh sebagian orang Kristen ini ditanggapi jadi tidak melaksanakan baptisan. Padahal kalau kita perhatikan amanat agung di dalam Injil Matius pasal 28, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dan seterusnya kamu selamat. Nah, kalau kita harus memuridkan orang dan sampai akhir zaman, itu satu paket perintah itu. Berarti membaptiskan mereka juga sampai akhir. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, camkanlah. Tuhan Yesus sendiri menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes dan dia berkata, sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kepada teman-teman Kristen yang tidak melaksanakan baptisan, saya melalui kesempatan ini kalau boleh memberikan saran bahwa Anda perlu dibaptis. Dan tidak dibaptis, maka Anda tidak menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini perhatikan, ini bukan hal sepele ini. Berarti Anda tidak menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tolong diperhatikan. Menggenapkan seluruh kehendak Allah haruslah sesuai dengan ketentuan Allah. Haruslah sesuai dengan cara Allah. Haruslah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, baptisan yang benar itu kan terhadap, pertama, terhadap orang yang sudah diselamatkan, terhadap orang yang sudah bertobat dan sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi tidak benar baptisan dilakukan terhadap orang yang belum bertobat dan belum menyerahkan dirinya, yang belum sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Jadi tidak benar kalau kita keluar baptis-baptiskan orang sembarangan begitu. Tidak benar. Itulah sebabnya juga tidak benar untuk membaptiskan bayi, karena dia belum bertobat dan belum beriman kepada Yesus Kristus dengan segenap hatinya. Nah, yang kedua ya, baptisan harus dilaksanakan dengan cara dimasukkan dalam air. Anda membacanya, katanya ayat 16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Berarti Yesus tadi dimasukkan ke dalam air, ada keluar dari air. Dan lagi indikasi bahwa Yohanes baptisan di Sungai Yordan, karena di situ airnya cukup untuk menyelam orang. Nah, ada kelompok liberal lagi yang berkata bahwa, "Eh, Bung, coba kamu lihat sekarang di Sungai Yordan, airnya cuma selutut." Ya. Bagaimana caranya orang diselam ke dalam air yang cuma selutut? Oh ya, sekarang airnya selutut, ya toh. Tetapi lebih lucu lagi kalau airnya selutut, Yosua dan rombongannya tidak bisa lewat, ya, itu kan lebih lucu lagi. Nah, mengapa pada zaman Yosua mereka perlu berdoa supaya Tuhan mengeringkan Sungai Yordan supaya mereka bisa lewat kalau airnya cuma selutut? Nah, coba direnungkan dengan lebih baik lagi. Ya. Jadi yang terutama adalah kita ini betul-betul cinta kebenaran. Kita ini betul-betul orang yang mau melaksanakan sesuatu yang benar, bukan mencari-cari pembenaran, bukan berusaha supaya berkelat-kelit untuk bersilat kata dan bertindak seperti belut gitu, seperti ular gitu, mencari-cari pembenaran. Jangan. Kita sungguh-sungguh harus setia kepada kebenaran, dan kita harus memiliki hati untuk melaksanakan kebenaran. Jadi yang pertama tadi dilaksanakan terhadap orang yang sudah dibenarkan, yaitu sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali. Yang kedua, dilaksanakan dengan cara yang benar, bukan ke dalam air, bukan ditetesin dengan air. Kalau diteteskan dengan air, itu namanya dirantis, bukan dibaptis. Yang ketiga, dilaksanakan oleh gereja yang benar. Jadi dilaksanakan terhadap orang yang sudah dibenarkan, dilaksanakan dengan cara yang benar, dan kemudian dilaksanakan oleh gereja yang benar. Nah, gereja yang benar ya tentu bukan susunan bangkunya yang benar, pianonya mainnya benar. Gereja yang benar itu adalah pengajarannya benar, dan semua polusi gereja itu dilaksanakan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau begitu sudah pasti kita bisa simpulkan bahwa gereja yang benar adalah yang doktrinnya, pengajarannya. Doktrin itu pengajaran. Banyak orang Kristen, bahkan ada pelayan Tuhan yang berkata, di gereja kami tidak pakai doktrin-doktrinan, di gereja kami tidak ada doktrin. Wah, saya memandangnya dengan wajah yang sangat terheran-heran. Nah, kalau di gerejanya tidak ada doktrin, ini tiap hari Minggu mereka situ ya menari-nari, bernyanyi, ya ngobrol-ngobrol. Nah, gereja yang Alkitabiah, gereja yang milik Tuhan Yesus Kristus, adalah gereja yang memiliki doktrin yang jelas, adalah gereja yang mengajarkan doktrin dan mendoktrin yang benar sesuai dengan Alkitab. Itulah gereja yang benar. Nah, masakan mungkin ada gereja yang tidak ada pengajaran? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dilaksanakan terhadap orang yang sudah, dilaksanakan dengan cara yang benar, dan dilaksanakan oleh gereja yang benar. Nah, kalau belum memenuhi tiga hal ini, bukan salah satunya, tapi tiga hal ini, maka orang itu sesungguhnya belum ya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan jikalau pendengar sekalian ingin tahu lebih banyak akan hal demikian, datanglah ke Grafe ya, maka kami akan sukarela memberikan penjelasan kepada Anda. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal lagi yang kita harus bikin clear sekali, adalah bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan tidak membawa orang ke sorga. Baptisan pun tidak menambah apa-apa untuk orang ke sorga. Jadi tolong dicamkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah seseorang mendapatkan kepastian masuk sorga? Adalah melalui bertobat dan percaya kepada Yesus. Hanya itu. Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Tobat dengan segenap hati, mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa yang telah kita lakukan, dan kemudian percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Dia menggantikan, dia hidup. Nah, barang siapa yang percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus telah menggantikan dirinya dihukum di atas kayu salib, dan sedang menggantikan Yesus hidup, dia hidup bagi Yesus, maka Roh yang Kudus dalam hatinya, sesuai dengan janji dalam Efesus pasal 1 ayat 13, pada saat kamu percaya, maka kamu akan dimeteraikan, maka kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, adalah pada saat kamu percaya. Jadi kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh harus clear bahwa baptisan tidak menambah atau tidak menambah kepastian masuk surga. Baptisan hanyalah sebuah tanda, tanda bahwa saya sudah mengambil dengan segenap, dan karena saya sudah mengaminkan Injil dengan segenap hati, saya mau mengumumkan kepada semua orang. Dan saya umumkan kepada saudara saya seiman. Dan saya juga menyatakan saya mau jadi murid. Saya mau jadi murid Tuhan. Saya mau bergabung kumpulan murid Tuhan. Maka saya menyerahkan diri dibaptis. Jadi bisa disimpulkan demikian bahwa baptisan itu adalah untuk menjadi jemaat. Ketika seseorang menjadi anggota jemaat, maka itu artinya orang itu masuk ke dalam kumpulan murid-murid. Orang ke dalam proses belajar dan mengajar di dalam jemaat. Orang masuk ke dalam tubuh Yesus Kristus. Karena jemaat lokal adalah Yesus Kristus. Jadi baptisan, kebutuhan baptisan adalah untuk menjadi murid Yesus Kristus. Di dalam amanat agung dikatakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan tidak untuk pergi ke sorga, tapi untuk menjadi murid Yesus Kristus. Ini harus sangat jelas sekali. Nah, sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang sedang sakit, sekarat di rumah sakit, apakah yang dia butuhkan? Dia membutuhkan baptisan atau dia membutuhkan berita Injil yang tegas? Dia membutuhkan berita Injil yang benar dan tegas. Dia bukan membutuhkan baptisan. Nah justru kalau pendeta kah, siapakah, penginjil kah, nah pergi ke rumah sakit di sana, membaptiskan orang yang sedang sekarat di ICU di sana, itu adalah perbuatan yang sangat salah. Saya berani berkata bahwa sangat mungkin bahkan baptisan itu bisa menghantarnya ke neraka. Mengapa? Karena kita memberikan kesan yang salah kepadanya, seolah-olah dia akan karena dibaptis oleh kita. Maka itu orang itu akan mati dengan satu keyakinan, saya akan masuk surga karena saya sudah dibaptis. Ini adalah sebuah kesan yang salah, kesan yang semu. Nah, hati-hatilah. Dan dia mati dengan iman yang itu, yaitu percaya bahwa dia akan masuk surga karena sudah dibaptis, justru dia akan pergi ke neraka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka itu kita harus sungguh ekstra hati-hati. Orang yang sedang sakit keras, sakit, mereka membutuhkan apa? Mereka membutuhkan benar. Mereka perlu diberitakan bahwa manusia berdosa dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus datang dan dihukumkan bagi segenap dosa kita. Dia menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Mengakunya dirinya berdosa dan menyesali dosanya, dan kemudian percaya bahwa Yesus telah menggantikannya dihukum di atas, maka dia tidak akan dihukumkan lagi. Dan Injil inilah dia akan masuk surga. Dan apakah dia perlu dibaptis? Tidak. Kalau tidak dibaptis dia akan masuk surga? Oh ya, pasti. Karena yang menjamin masuk surga bukan baptisan, tetapi bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kalau sembuh, ternyata tidak mati dan dia sembuh, kemudian dia datang ke gereja. Nah, dia mau bergabung ke dalam jemaat. Dia ingin menjadi murid. Nah, saat itulah kita membaptiskannya. Dia mengaku imannya di hadapan jemaat dan kemudian kita membaptiskannya. Jadi pendengar yang saya kasih Yesus Kristus, hanya melalui pembahasan kita dalam Injil Matius pasal 3 ini mengenai Yohanes Pembaptis dan kemunculannya untuk memberitakan Injil yang pertama ini, kita menjadi clear tentang Injil dan tentang baptisan dan hubungan antara Injil dengan baptisan. Dan satu hal lagi yang terakhir yang kita perlu perhatikan adalah di sini dikatakan ya bahwa Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 14 tadi bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir saat Yohanes Pembaptis. Demikian juga dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 bahwa hukum Taurat dan para nabi Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya? Maka ketika Yohanes Pembaptis mengumandangkan Injil sekali era baru, maka sekarang ganti dispensasi zaman baru, maka zaman ibadah simbolik berakhir. Sekarang kita masuk ke dalam zaman ibadah hakikat. Di zaman ibadah simbolik segala-galanya pakai simbol, segala-galanya disimbolkan. Yesus Kristus disimbolkan dengan domba. Penyembelihan domba mesbah itu adalah menyimbolkan penghukuman anak domba di kayu salib. Dan babi dipakai untuk menyimbolkan najan, kusta dipakai untuk menyimbolkan kutuk dan semuanya. Nah, di zaman ibadah simbolik itu, segala sesuatu ibadah dilaksanakan secara jasmania, lahiria, ritual. Tetapi Yohanes Pembaptis mengumandangkan Injil, maka masuk ke dalam ibadah hakikat ini. Di dalam kitab Perjanjian Lama, semua simbol itu adalah untuk menggambarkan Sang Juru Selamat yang akan datang. Nah, ketika Yohanes menunjuk kepada Sang Juru Selamat yang sudah datang itu, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah simbolik Perjanjian Lama. Oleh sebab itu hari ini kita boleh makan daging babi. Oleh sebab itu hari ini kita tidak lagi melakukan penyembahan setani. Cara ini berdoa Tuhan hati bukan dengan badan kita. Dan Yesus Kristus menjelaskannya kepada perempuan Samaria dalam Injil Yohanes pasal dengan ketika Samaria itu mempan, katanya orang Yahudi di Yerusalem, tapi nenek moyang kami beribadah di atas gunung ini. Dan Tuhan menjelaskan kepada, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Nah, perhatikan kata tiba sekarang. Penyembah Allah yang benar di dalam kebenaran. Apakah roh dan kebenaran? Nah, di dalam roh dan kebenaran itu artinya hati menyembah dengan roh kita yang di dalam, dan menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya dengan pengertian. Jangan lagi menyembah Tuhan dengan membabi buta. Jangan lagi menyembah Tuhan dengan ikut-ikutan, tetapi menyembahlah Tuhan dengan kebenaran, dengan pengertian. Mengasihi Tuhan segenap jiwamu dan dengan dan jangan lupa dengan segenap akal budimu. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita sudah membahas Injil Matius pasal 3, dan kiranya pendengar sekalian akan mendapat berkat darinya dan menjadi orang Kristen yang lebih benar, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, dan Tuhan Yesus melaksanakan apa kehendaki Allah melalui baptisan juga. Dan ketika dibaptis, kemudian Tritunggal Allah nyata, merpati turun untuk mewakili Roh Kudus ke atasnya, dan kemudian ada suara Allah Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi, yang aku berkenan. Itu Tritunggal Allah serentak ada hadir di situ, yaitu Yesus Kristus anak Allah, Allah Bapa yang dari sorga, dan ada Roh Kudus yang diwakili oleh burung yang turun. Ya. Nah, kasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah pendeta hari ini. Dan besok pagi, jam 6 sampai jam 7 pagi, kita akan bertemu lagi. Beritahukanlah kepada teman-teman Anda, agar mereka mendengarkan through the Bible. Dari Injil Matius sampai kita setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 7 pagi. Amin.